Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aminastain ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid li lisani wa hdi qalbi bi jahin nabiy wa sahbi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin Kutibari tab abla abirin daharat ahirin amma ba'du. Qala al-musannif abidzahullah ta'ala wa'ana fa'ana bibi ulumi fitaharini amin ila qawlihi al-balagha babul khamis fil wasli wal fasli mawadu al fasli asalis. Sebab-sebab yang harus dipisah. Mana yang pertama sudah dibahas. Ya, kapan wajib kalimat terpisah? Satu, jika antara dua kalimat itu ada kesamaan yang sempurna. Misal kalimat yang kedua itu sebagai badal dari kalimat pertama, atau kalimat kedua sebagai bayan penjelasan dari kalimat pertama, atau kalimat kedua sebagai taukid dari kalimat pertama. Itu yang kesatu. Yang kedua, kapan wajib dipisah? Jika antara dua jumlah ada perbedaan yang sempurna. Jadi berbeda jumlah kedua insya, jumlah pertama khobar, atau jumlah pertamanya insya, jumlah keduanya khobar. Paham ya? Itu jadi wajib dipisah. Nah, sekarang masuk pembahasan yang ketiga. Salis yang ketiga. Kaunul jumlah asaniya jawaban an su'alin nasya'amil jumlatil ula. Kapan wajib dipisah? Maksudnya dipisah di sini jangan dikasih waw. Paham? Enggak perlu dikasih waw, enggak perlu disambung dengan waw. Yaitu jumlah yang kedua sebagai jawaban dari pertanyaan yang muncul dari jumlah yang pertama. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratan bisu'." Ya, dan tidaklah aku membiarkan nafsuku, karena sesungguhnya nafsu itu hanya menyuruh kepada yang perbuatan yang buruk. Nah, jadi contoh ya. Wa ma ubari'u nafsi, dan ini perkataan Nabi Muhammad Isa alaihissalam. Ya. Dan aku bukannya menuruti hawa nafsuku, bukannya aku membiarkan jiwaku. Nah, timbul pertanyaan, kenapa kamu tidak membiarkan jiwamu tersebut? Karena jiwa itu hanya mengajak kepada perkara yang nafsu ya. Karena nafsu itu hanya mengajak kepada perkara yang jelek. Ya. Jadi aku wa ma ubari nafsi, dan aku tidak membebaskan nafsuku, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu banyak memerintah kepada kejelekan. Oh, ini bukan perkataan Nabi Isa, Nabi Yusuf. Soalnya surah Yusuf ayat 53 ayat 53. Jadi ditanya sama anak-anaknya Nabi Yakub, kenapa ayahanda tidak menuruti nafsunya? Tidak. Kenapa? Karena nafsu itu hanya menyuruh kepada perkara yang jelek. Lah, innan nafsa la ammaratan bisu itu adalah jawaban yang muncul dari kalimat yang pertama. Jadi wama ubarri'u nafsi itu, jadi wa ma ubari'u nafsi itu seakan-akan dibuat pertanyaan, jawabannya itu adalah muncul dari kalimat yang kedua tadi. Sehingga tidak perlu dibilang wa ma ubari'u nafsi wa innan nafsa la ammaratun bisu, itulah ammaratun bisu, tidak perlu. Paham? Tidak perlu ditambah waw, tidak perlu disambung. Karena kalimat innan nafsa la ammaratun bisu itu adalah jawaban yang muncul dari kalimat yang pertama atau jumlah yang pertama. Tentunya kalau pengen tahu bagaimana cara mengetahui kalimat yang kedua itu adalah jawaban dari pertanyaan kalimat pertama, itu kitab-kitab yang lebih gede lagi. Paham ya? Karena kita hanya belajar dasar. Ala kulli hal, jumlah seperti ini menunjukkan tidak bolehnya disambung dengan waw. Wa yuqalu, dan dikatakan bainal jumlatini syibhu kamal ittisal. Antara dua kalimat itu dinamakan syibhu kamal ittisal, mirip-mirip penyambungan yang sempurna. Faham? Mirip-mirip saja, tidak mirip betul. Contoh kalau dalam bahasa Indonesia begini. Ya. Contoh dalam bahasa Indonesia kayak gini. Aku tidak mau ke Pontianak karena Pontianak itu panas. Paham? Aku tidak mau ke Pontianak karena Pontianak itu panas. Karena Pontianak itu panas, itu seakan-akan jawaban dari kalimat yang pertama. Aku tidak mau ke Pontianak. Ini kan bukan pertanyaan. Tetapi seandainya kita buat pertanyaan, kenapa kamu tidak mau Pontianak? Jawabannya, karena Pontianak itu panas. Seakan-akan kalimat karena apa Pontianak itu panas itu sebagai jawaban dari kalimat pertama yang dibuat so. Jadi tidak perlu kita bilang aku nggak mau ke Pontianak dan dikarenakan Pontianak itu panas, kan tidak enak didengar, paham nggak? Aku tidak mau ke Pontianak dan dikarenakan, kan tidak enak dengarnya, tidak enak, paham? Aku tidak mau menikahi Z dan karena Z itu jelek, kan tidak enak dengarannya. Iya. Aku tidak mau menikahi Zainab karena Zainab itu nggak bagus orangnya, akhlaknya tidak bagus, jelek dan seterusnya. Paham? Nggak perlu bilang saya nggak mau menikahi Zainab dan dikarenakan Zainab itu, nggak perlu dikasih dan. Ya, contoh aja ya. Paham ya? Nah, ini namanya syibih kamalil itih. Jadi dalam bahasa Indonesia saja tidak enak didengar. Paham? Bahasa Indonesia aja enggak didengar, apalagi dalam bahasa. Sehingga enggak perlu ditambah wa ma ubarriu nafsi wa innan nafsa la ammaratum. Paham? Memang karena kita bukan orang Arab, seakan-akan ditambah waw pun enggak masalah. Iya. Seakan-akan ditambah waw tidak masalah. Tetapi bagi orang Arab seperti tadi itu contoh, aku tidak mau ke Pontianak karena Pontianak itu kotanya panas, contoh. Paham? Aku tidak mau ke Jakarta karena Jakarta itu kotanya macet, padat. Aku tidak mau tinggal di Jakarta. Dan karena Jakarta kan enggak enak didengar. Ini orang ngomong apa? Paham ya? Seperti itu. Jelas ya? Jadi harus tahu kalimat kedua itu adalah jawaban dari kalimat yang pertama yang seakan-akan dibuat pertanyaan. Paham, Tom? Itu yang ketiga. Yang keempat. Ya. Yang keempat yang tidak boleh disambung, antusbak jumlatun bi jumlataini, ada satu jumlah yang didahului oleh dua jumlah. Ada satu jumlah yang didahului dengan dua jumlah, yasihu atfuha ala ihdahima, yang boleh diatof ke salah satu dari dua jumlah itu, yang boleh diatofkan kepada salah satu dari dua jumlah itu, wujudil munasabah, karena ada hubungan. Karena ada hubungan. Wa fi athfiha 'ala al-ukhra fasadun, tetapi kalau diatofkan ke kalimat yang lain akan rusak maknanya. Kalau diatofkan ke kalimat yang lain akan rusak maknanya. Paham ya? Jadi ada tiga jumlah. Jumlah yang tertiga didahului oleh dua jumlah sebelumnya. Yang mana jumlah yang ketiga itu boleh diatofkan ke jumlah salah satu daripada dua jumlah tersebut, bisa. Tetapi kalau diatofkan ke kalimat yang lain bisa jadi rusak. Sementara tidak semua orang bisa baca kita paham. Sehingga kalau bagi orang yang paham, kalau dikasih waw atof, kalau orang yang paham ngerti maknanya. Tapi kalau kelas-kelas kita yang awam ini yang enggak ngerti bahasa Arab, bisa rusak maknanya. Paham? Sehingga tidak perlu disambung, enggak perlu dikasih waw atof, tidak perlu diwasl, harus diwasl. Karena apa? Ya, faitrakul atfu daf'an lil wahmi. Maka ditinggalkan atof, ditinggalkan huruf waw. Enggak boleh ditambah waw. Tidak boleh disambung. Karena apa? Daf'anil wahmi, mencegah daripada salah paham. Agar tidak salah paham, apa namanya, ditinggalkan. Contoh bahasa Indonesia sebelum bahasa Arab. Ya. Ustazah berkata, kalau hari ini, malam ini, saat ini, anak-anak tetap belajar balaghah. Ya, ustazah berkata, kalau santri-santri saat ini tetap belajar balaghah, Tetapi mereka berada di masjid untuk mengadakan sholat gerhana. Jelas? Ana ulangi. Ustazah berkata, santriwati sekarang tetap ada taklim balaghah. Tetapi mereka berada di masjid untuk melaksanakan sholat gerhana. Paham? Ya. Dan Habib Ali pun datang. Ada tiga jumlah. Pertama, ustazah berkata santriwati taklim di balaghah. Jumlah kedua, santriwati kumpul di masjid untuk melaksanakan sholat gerhana. Jumlah ketiga, Habib Ali pun datang. Jumlah Habib Ali ini bisa diatofkan, diikutkan ke jumlah yang pertama. Apa? Ustazah Sri berkata, santriwati malam ini tetap taklim balaghah dan Habib Ali pun datang. Paham? Jelas enggak? Ternyata santri di masjid untuk melaksanakan sholat gerhana. Jelas ya? Tetapi jumlah Habib Ali datang enggak bisa diikutkan ke jumlah yang kedua. Kenapa? Santriwati berkumpul di masjid untuk sholat gerhana dan Habib Ali pun datang. Ana datang sini untuk ngajar balaghah, bukan jadi imam sholat gerhana. Paham atau tidak? Sehingga tidak boleh dikasih dan. Misalnya dan santriwati tadi kan ustazah mengatakan gini dan santriwati pun berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat gerhana dan Habib Ali pun datang. Enggak boleh dikasih dan. Kenapa? Kalau dikasih dan akan timbul pemahaman ana datang ke sini untuk jadi imam sholat gerhana. Sehingga tidak boleh disambung. Karena apa? Karena kedatangan ana untuk diatokkan ke kalimat yang pertama untuk mengajar balaghah. Tetapi kalimat ini bisa diatokkan ke kalimat yang satu dan ke kalimat yang kedua bisa, secara jumlah bisa. Tetapi kalau diatokkan ke kalimat yang pertama maknanya tetap sama, tetapi kalau diatofkan ke kalimat yang kedua maknanya jadi rusak. Maka tidak boleh disambung. Kalau dalam bahasa Indonesia dikasih titik. Paham? Jelas? Dikasih titik. Jelas enggak nih? Jelas atau tidak? Ya. Ini contoh di kitab ini agak rumit juga. Ya. Wa tadhunnu Salma annani abghi biha badalan. Aslinya gitu. Wa tadhunnu Salma annani abghi biha badalan araha fi dhalali tahim. Salma menyangka ya. Ada yang nama Salma di sini? Salmi ada. Salma menyangka kalau aku mencari penggantinya. Ya. Nanti artiin sendiri sudah. Bahaya kalau nggak ngertiin. Salma menyangka kalau aku mencari pengganti Salma. Jelas? Yang menyangka Salma, yang disangka saya. Saya mencari pengganti Salma. Abri saya mencari badalan pengganti biha Salma. Ha, kembali ke Salma. Sudah? Aroha fiddola litahimu. Aku menyangka aroha, saya menyangka ha, kembali ke siapa? Salma. Fiddola litahimu, di dalam kebingungan yang sesat. Ya. Atau bingung apa? Bingung dalam kesesatan. Jadi Salma ini seujon sama lakinya. Lakinya balik malam-malam. Iya. Jam 2 malam, jam 3 malam, dikira kawin lagi. Makanya Salma bilang, saya nyangka laki saya ini nyari suami baru ini. Istri baru ini. Suami LGBT ini. Nah, maka suaminya bilang, ini istri lagi galau ini. Ini maksud disiir loh ya, bukan anak ngarang-ngarang. Maksud siirnya seperti ini. Paham ya? Coba lihat. Ada tiga jumlah di sini. Jumlah yang pertama watadunnu Salma. Jumlah yang kedua abghi biha badalan. Jumlah yang ketiga aroha fiddolali tahim. Paham? Kalimat aroha fiddolali tahim itu jumlah lain. Jelas ya? Kalimat annani abghi biha badalan itu bisa diathofkan ke kalimat watadhunnu salma. Bisa. Kenapa? Karena annani abghi biha badalan itu adalah pemahamannya Salma. Salma menyangka aku mencari penggantinya. Berarti aku mencari penggantinya bukan ana cari pengganti yang lain, bukan. Tetapi itu pemahaman Salma. Buruk sangkanya Salma, bukan ana yang ngomong. Jelas ya? Aroha fi dhalali ta'in itu omongan saya, Salma. Omongan ana, paham? Salma menyangka kalau saya ini mencari penggantinya. Anggaplah Salma ini pembantu lah, enggak usah istri. Paham ya? Salma menyangka saya mencari penggantinya. Kalimat saya mencari penggantinya itu bukan omongan ana, tapi omongan Salma. Ana enggak ngomong, itu cuma sangkaan dia. Baru ana ngomong, aroha fi dhalali tahim, itu Salma itu sesat, dia tuh bingung, dia tuh galau ya, banyak pikiran. Ana yang dituduh, ana enggak mau mencari penggantinya kok dituduh-tuduh main ngomong seenaknya. Paham? Itu omongan siapa? Omongan saya. Omongan saya, bukan omongan Salma. Arafid dhalali tahim bukan omongan Salma. Paham enggak? Ini enggak paham. Jadi tadi ente mikir apa ini? Ya. Nah, kalimat annani abghi biha badalan boleh diathofkan ke tadhunnu Salma. Tetapi kalimat abghi biha badalan enggak bisa diathofkan ke kalimat setelahnya karena akan menimbulkan kesalahpahaman. Karena kalimat annani abghi biha badalan adalah kalimat Salma. Kalimat araha fi dhalali tahim adalah saya yang ngomong. Makanya kalimat annani abghi biha badalan tidak boleh dikasih waw. Enggak boleh disambung. Faham enggak? Sebenarnya kan bisa aja watadhunnu Salma wa inni, ya, bisa saja. Tapi untuk menjauhi kesalahpahaman tidak boleh disambung tetapi dipisah. Jelas ini? Jelas enggak? Ya. Fa jumlatun araha, jumlah araha itu yasihu athfu ala tadhun. Oh, kalimat araha malah bisa diathofkan ke tadhun. Wa tadhunnu Salma, berarti yang ngomong ana ini. Ya. Saya Salma itu menyangka kalau aku ini adalah mencari penggantinya. Saya melihat bahwa Salma itu berada di dalam kesesatan. Lakin yamna'u min hadza, taruhlah nama baca. Lakin yamna' min hadza, tetapi dicegah, tidak boleh diatof. Kenapa? Tawahumul ataf ala jumlati abri biha. Maksudnya gimana? Wa tadhunnu Salma annani abri biha badalan aroha. Jadi begini, kalimat aroha bisa diatofkan ke tadhunnu Salma berarti. Ya. Sisa, berarti ini pemikiran dia ini. Ente boleh kalau lebih gampang ikut penjelasan ana tadi. Paham? Ini bisa dua pengertian. Pengertian yang kedua, kalimat aroha bisa diatofkan ke kalimat tadhunnu. Iya benar juga, aroha ini yang terakhir. Karena diadakan oleh dua jumlah. Kalimat aroha bisa diatofkan ke kalimat tadhunnu. Salma menyangka, aku lihat Salma itu dalam mana? Paham? Tetapi tidak bisa diathofkan ke kalimat annani abghi biha. Ya. Kenapa? Annani abghi biha badalan. Karena gimana? Annani abghi biha badalan, ana paham tapi susah ngomongnya. Kalau diathofkan ke kalimat annani abghi biha badalan, maka kalimat anani abri biha badalan itu menjadi kenyataan. Ya, jadi begini. Salma menyangka kalau aku itu mencari penggantinya. Saya melihat Salma itu dalam keadaan bingung. Ya, kalimat aroha fi dhalal bisa diathofkan ke kalimat watadhunnu Salma. Tetapi tidak bisa diathofkan ke kalimat anani. Kenapa? Karena kalau diathofkan ke kalimat watadhunnu Salma, itu pemahamannya sama. Salma menyangka, saya melihat Salma. Nah, begitu loh. Tetapi kalau diathofkan ke kalimat annani abghi biha badalan, itu tidak bisa. Kenapa? Karena annani abghi biha badalan itu adalah sangkaan Salma, bukan omongan saya. Paham ya? Jadi kalimat saya watadunnu Salma, Salma menyangka itu pemikiran saya. Salma ini menyangka dalam sangkaan dia saya mencari dia pengganti. Saya lihat dia itu berada di dalam kesesatan, dia itu galau. Kayak gitu loh, paham? Ah, jadi kalimat saya mencari pengganti Salma itu bukan sangkaan saya, tetapi sangkaan Salma. Tapi saya yang ngomong, sangka si Salma menyangka kalau saya itu mencari penggantinya. Kalau saya itu mencari penggantinya itu sangkaan Salma, sementara Anda ngomong Salma itu adalah omongan saya. Arroha fiddu'alil tahim adalah omongan saya, paham? Tetapi karena banyak orang yang tidak tahu, takut nanti kalimat arroha bisa diatofkan ke kalimat abri biha, maka lebih selamat tidak usah diatof. Enggak usah dikasih wow, enggak usah dikasih wa arroha fitwan time, enggak perlu. Kenapa? Nanti bisa timbul salah paham. Lakin yamna min hadza, tercegah untuk menyambungkan kalimat ini. Kenapa? Tawahumul ataf ala jumlati abri biha, karena bisa menimbulkan pemahaman ataf kepada jumlah abri biha. Karena orang yang baru belajar itu biasanya kalau udah ketemu wow, atofnya ke kalimat yang sebelumnya. Belum tentu. Bisa jadi atofnya ke dua lembar sebelumnya. Paham? Iya. Fatakunu jumlatu salita min madhnunati Salma ma'annahu laysa muradan. Ya, maka jumlah ketiga itu termasuk dari persangkaan Salma, padahal itu bukan tujuan. Murad itu tujuan. Wa yuqal, dan dikatakan bainal jumlataini fa hadzal mawdhi' shibhu kamalin inqita', maka dikatakan antara jumlah ini fi hadzal mawdhi', di dalam pembahasan yang keempat ini adalah shibhu kamalin inqita', mirip-mirip terpotong dengan sempurna. Terakhir al-khamis, an la yuqsad tasyrikul jumlataini fil hukum. Kapan wajib dipisah? Wajib dipisah jika tidak ada tujuan anna yuqsad tasyrik, tidak ada tujuan menyamakan, anna yuqsad tidak ada tujuan tasyrikul jumlataini, menyamakan dua jumlah fil hukum dalam suatu hukum. Anna yuqsad tidak ada tujuan tasyrikul jumlataini, menyamakan dua jumlah fil hukum dalam satu hukum, diqiyamin mani, karena ada pencegah. Jadi tidak ada tujuan menyamakan dua jumlah. Ada dua jumlah, tetapi jumlah pertama dan jumlah kedua beda. Tidak bisa disama. Dan kalau dikasih wow, maka akan timbul pemahaman kalau kalimat yang kedua itu berasal dari kalimat yang pertama. Contoh, nih lihat. Langsung pembahasan gini. Wa idza khalau ila syayatinihim. Dan apabila orang-orang munafik itu berpaling kepada setan-setan mereka. Yang masukkan setan di sini adalah pemimpin-pemimpin mereka. Apabila orang-orang munafik itu kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka. Qalu, mereka berkata, inna ma'akum, kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami itu hanya tertawa-tertawa saja sama orang Islam. Ya. Allahu yastahzi'u bihim. Allah lah yang menertawakan mereka atau menghinakan mereka. Dah. Ana ulang, wa idza khalau ila syayatin. Dan apabila orang-orang munafik itu kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka. Qalu, maka orang munafik itu akan berkata, inna ma'akum, kami bersama kalian wahai pemimpin kami. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami masuk Islam itu hanya ketawa-ketawa, ngejek-ngejek saja, paham? Ngolok-ngolok, masuk Islam ol-ol kata orang kita. Allah jawab, Allahu yastahzi'u bihim, Allah lah yang menghina mereka. Paham ya? Kalimat Allahu yastahzi'u bihim enggak boleh dikasih wow. Enggak boleh disambung ke kalimat sebelumnya. Paham? Enggak boleh bilang wallahu yastahzi'u bihim. Kenapa? Kalau disambung maka akan timbul pemahaman bahwasanya mereka itu masuk Islam dengan niat ngejek-ngejek dan Allah pun bersama mereka ngejek-ngejek orang Islam. Bahaya kan artinya? Bahaya apa tidak? Nah, makanya dikasih titik Allahu yastahzi'u bihim. Paham? Tidak boleh disambung. Lihat, fa jumlah Allahu yastahzi'u bihim, jumlah Allah yastahzi'u bihim, Allah mengolok-olok mereka itu, La yasih atfuha ala inna ma'akum. Tak boleh disambung. Tak boleh diatofkan kepada jumlah inna ma'akum. Kenapa? Liqtidaihi annahu min maqulihim. Nanti akan muncul pemahaman itu dari ucapan mereka. Liqtidaihi nanti akan muncul pemahaman annahu min maqulihim. Itu adalah ucapan mereka, pemahaman mereka. Jelas ya? Ini. Mereka akan mengatakan, inna ma'akum. Qalu, orang-orang munafik itu berkata, inna ma'akum. Kami bersama kamu. Paham? Ini perkataan siapa? Orang mana? Terus Allah yastahzi'u bihim. Itu orang munafik apa Allah? Allah. Paham? Bukan orang munafik. Ya. Kalau dikasih wow, misalnya gini. Qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un. Wallahu yastahzi'u bihim. Kalau dikasih wow, akan timbul pemahaman kalau kalimat Allahu yastahzi'u bihim itu diucapkan dari omongan orang-orang munafik. Karena kalimat inna ma'akum itu kalimat yang diucapkan oleh orang munafik. Nanti bahaya, inna ma'akum, kami bersama kalian. Inna ma'nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami masuk Islam itu cuma ngolok-ngolok, wallahu yastahzi'u bihim. Dan Allah pun juga ngolok-ngolok orang Islam. Kan bahaya. Maksud pemahaman ini, mereka masuk Islam ngolok-ngolok, ya, sesungguhnya Allah juga mengejek mereka. Mereka di sini maksudnya apa? Orang munafik. Paham? Sehingga Allahu yastahzi'u bihim tidak bisa diatofkan ke kalimat qalu. Karena tidak bisa diatofkan, enggak bisa disambung, maka harus dipisah. Wow, tidak boleh masuk. Paham? Itu yang satu. Wala 'ala jumlatil qalu, dan tidak bisa itu tadi ke mana? Inna ma'akum. Tadi ke inna ma'akum ya, bukan ke qalu. Inna ma'akum tidak bisa. Karena nanti anu. Dan tidak bisa diatofkan kepada qalu juga. Kenapa? Liktidaihi karena akan muncul pemahaman. Liktidaihi karena akan muncul pemahaman. Anna istihza Allahi bihim. Sesungguhnya penghinaan Allah kepada orang munafik itu. Muqayyad. Hanya terjadi. Bihali quluhihim ila syaitinihim. Ketika mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka. Gak bisa juga diatofkan kepada qalu. Karena akan muncul pemahaman. Kalau Allah menghina mereka itu. Di saat mereka kembali kepada Tuhan mereka saja. Padahal Allah menghina orang munafik setiap saat, setiap waktu. Paham? Bukan di saat mereka kembali kepada Tuhan mereka saja. Bukan. Allah menghina orang munafik itu setiap saat, setiap waktu. Makanya tidak sah diatofkan kalimat qalu. Karena apa? Kalau diatofkan ke kalimat qalu, maka akan timbul pemahaman Allah menghinakan orang munafik hanya di saat ketika mereka kembali kepada pemimpin mereka. Kalau mereka tidak kembali kepada pemimpin mereka, maka Allah tidak menghina mereka. Ini salah artinya. Padahal Allah menghinakan orang munafik kapanpun, apa? Bagaimana? Paham ya? Wa yuqalu, dan dikatakan bainal jumlatain, antara jumlah ini fi hadzal mawdhi, dalam pembahasan ini tawassut bainal kamalain, yaitu tengah-tengah ya antara dua jumlah, tawassut bainal kamalain. Dikatakan inqita juga iya, dikatakan anu apa namanya? Ittisal juga iya. Ya, paham ya? Wallahu taala alam.